Jangan-jangan terulang kembali seperti yang kau tinggalkan diriku tanpa alasan yang pasti. Sering sudah kecewanya sengaja tanpa perasaan menggores luka di hati melihat aku menangis terseduh.